Selamat menyaksikan DJ saya DJ Ramuji Akmal Sadega. Jumpa lagi dengan kami GPM Generasi DJ saya DJ Ramuji Akmal Sadega. Ramuji Akmal, kamu ganteng sekali. Cari bergaul, orangnya namo dari masalah GPM. Orang dari GPM bukan setunjung jago. Di sini orang bukan geng perusak. Orang datang kemari. Ramuji Akmal, kamu keren sekali. Selamat menyaksikan DJ saya DJ Ramuji Akmal Sadega. Ramuji Akmal, kamu keren sekali. Orang dari GPM. Ramuji Akmal, kamu ganteng sekali. Saya DJ Ramuji Akmal Sadega. Orang dari GPM bukan setunjung jago. Di sini orang bukan geng perusak. Orang datang kemari cuma cari bergaul. Terima kasih telah menyaksikan DJ saya DJ Ramuji Akmal Sadega. GPM, orang dari GPM bukan setunjung jago. Di sini orang bukan geng perusak. Orang datang kemari cuma cari bergaul. Orangnya namo dari masalah GPM. Lanjut. Ramuji Akmal, kamu keren sekali. Ramuji Akmal, kamu ganteng sekali. Ramuji Akmal, kamu ganteng sekali. ada Jeram Uji Akmal Sadega. Orang dari IPM. Lanjut. DJ saya ada Jeram Uji Akmal Sadega. Penyanyi, penyanyi, penyanyi, penyanyi. Selamat menyaksikan DJ saya ada Jeram Uji Akmal Sadega. Kamu ganteng sekali. Terima kasih telah menyaksikan DJ saya ada Jeram Uji.